saling pegang dan saling memberi dengan cinta dan saling bermanja diri semua dalam kasih sayang tulus dan suci. Bukan nista, bukan pula hina, berjuta maafmu penyejuk dahaga. Bila ku salah melangkah di dunia, ku serahkan seluruh jiwa raga, ku serahkan seluruh kasih setia. Perkawinan ini semoga semua kan abadi, semoga semua kan abadi. Tali perkawinan